Radio Tarbiyah Sunnah 1476 kHz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kanallahu aliman hakima. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab, Desa Selacau, Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat yang Allah muliakan. Juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio Al-Bayan Cianjur, Radio Insani Purbalingga, Radio RBK di Kebumen, Radio Satu Lombok, Radio Suara Qalbu Jayapura, Radio Amuba Pangkal Pinang, dan Hidayah di Pekanbaru. Alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan kajian tentang orang-orang yang kekal di dalam neraka. Semoga Allah lindungi kita dari api neraka. Kemarin golongan pertama sudah kita terangkan syirik dan kufur. Kedua adalah adamul qiyami bittakalifi syar'iyah ma takdzibi bi yaumiddin wa tarkil iltizam bidawabiti syar'iyah, tidak melaksanakan kewajiban syariat dan mendustakan hari kiamat serta tidak berpegang teguh kepada aturan syariat. Ini juga bisa menyebabkan penghuninya masuk ke dalam neraka secara abadi. Banyak dalil dalam Al-Quran dan hadis tentang hal ini. Di antaranya adalah Allah menerangkan ketika ahli surga berdialog dengan ahli neraka. Yang di surga dan yang di neraka itu beda alam. Tapi mereka bisa dialog. Bagaimana caranya? Mudah bagi Allah. Jangankan Allah, manusia aja sekarang dari tempat yang berjauhan bisa ngobrol. Bisa saling bertatapan, kita di sini, kawan kita di Mekah. Bisa ngobrol sambil bertatapan? Bisa. Ada apa namanya? Video call, ada Skype, ada macam-macam. Manusia aja bisa, mudah ya, di dua tempat yang berjauhan. Apalagi Allah. Nanti di akhirat, ahli surga dialog dengan ahli neraka. Si ahli surga bertanya kepada ahli neraka. Kata ahli surga, masalakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar? Kalau si ahli neraka saqar menjawab, lam naku minal musallin. Dulu di dunia kami tidak sholat. Nah, yang tidak sholat, belang betong gitu, belang-belang. Ini terancam dengan ayat ini. Dulu kami tidak sholat. Walam naku nut'imul miskin. Dan kami dulu tidak memberi makan kepada orang-orang miskin. Tahu ada orang-orang miskin yang butuh makanan, dia kelebihan, tidak di-share, tidak dibagi, tidak diberikan kepada orang miskin. Orang yang tidak memiliki jiwa sosial dalam kehidupan ini, orang itu tidak peduli kepada sesama, maka terancam dengan ayat ini. Masuk neraka saqar. Wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin. Dulu juga di dunia kami suka berbincang-bincang ngobrol dengan para tukang ngobrol. Tapi yang diobrolkan adalah keburukan, terutama berkaitan dengan pemahaman tentang agama, bicara agama tanpa ilmu. Ini luar biasa bahayanya. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan dahulu waktu di dunia kami pun mendustakan hari kiamat. Makna mendustakan, tidak percaya kepada adanya hari kiamat. Hari kiamat itu dianggapnya dongeng. Apa yang terjadi di surga, di neraka, di alam mahsyar, adanya hisab, adanya alam kubur, dianggapnya dongeng, bohong itu mah. Enggak percaya, dianggap dusta, dianggap bohong. Nah, ini banyak. Ngakunya ada, orang ngaku Islam, tapi meragukan adanya hari akhirat. Hatta atana al-yaqin, sampai datang kepada kami kematian yang meyakinkan. Jadi ayat ini menjelaskan orang tadi memasuki neraka saqar karena empat alasan. Pertama, tidak sholat. Kedua, tidak memberikan makan kepada orang-orang miskin. Ketiganya, suka berbicara agama tanpa ilmu, menebar syubhat, menebar kekeliruan pemahaman tentang agama ini. Dan keempat, tidak percaya kepada adanya hari kiamat, sampai mereka mati dalam keadaan demikian. Ini yang disebut dengan tidak melaksanakan kewajiban syariat, mendustakan kiamat, dan tidak berpegang teguh kepada ajaran syariat. Ya, inilah yang pertama yang kita bahas hari ini. Dengan yang kemarin kedua. Yang pertama, syirik dan kufur, kedua ini. Ketiga, penyebab orang kekal dalam neraka saqara. Dalam neraka adalah ta'atu ru'asa ad-dhalal wa zu'ama'il kufur fi maqarrara mimma madi ad-dhalal wa khutwatil kufur allati tasuddu an dinillah wa mutaba'atir rusul. Ketiga adalah mentaati pemimpin-pemimpin sesat, pemimpin-pemimpin kufur, pemimpin-pemimpin yang menetapkan prinsip-prinsip hidup yang sesat, yang keliru, yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Kekufuran yang bisa menghalangi orang dari jalan Allah, menghalangi orang dari mengikuti para rasul. Orang yang seperti itu nanti menyesalnya di akhirat besar. Allah berfirman di dalam Al-Quran, dalam surah Fussilat ayat yang ke-25 sampai 28. Allah berfirman, wa qayyadna lahum qurana'a fazayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum wa haqqo 'alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins innahum kanu khasirin. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد jazaan bima kanu bi ayatina yajhadun. Kata Allah, dan kami lepaskan bagi mereka kroni-kroni, kawan-kawan dekat, diberikan kawan dekat, sahabat, tapi orang-orang kawan dekat ini menghiasi keburukan-keburukan mereka. Dianggap keburukan itu sebagai sebuah kebaikan. Terus, wa haqqa alaihimul qaul fi umamin qad khalat min qablihim minal insi wal minal jinni wal ins, dan telah ketetap ketetapan kami dalam umat-umat yang telah berlalu sebelumnya dari kalangan jin ataupun manusia, bahwa mereka itu akan rugi. Berkatalah orang-orang kafir, jangan kalian dengarkan Al-Quran ini, jangan dengarkan Al-Quran ini, jangan dengarkan dakwah, jangan hadiri majlis-majlis ilmu. Itu orang-orang kafir memprovokasi agar orang-orang enggak mendengarkan dakwah. Walghau fihi, sudah abaikan saja agar kalian menang. Maka kami akan rasakan kepada orang kafir itu azab yang sangat pedih, dan kami balas mereka dengan seburuk-buruk azab karena mereka sudah melakukan seburuk-buruk amalan. Dan itulah balasan bagi musuh-musuh Allah berupa neraka. Mereka di dalamnya kekal sebagai balasan karena mereka telah ingkar kepada ayat-ayat kami. Ketika orang-orang kafir dimasukkan ke dalam neraka, terus wajah mereka dibolak-balik di atas api neraka seperti ikan bakar. Dibakar di atas perapian. Kalau ikan bakar mah di atas arangnya, bukan apanya, bukan apinya, sate kayak gitu. Ikan bakar atau ayam bakar dibolak-balik. Ini wajahnya di atas neraka yang menyala, bukan hanya akak, bukan hanya arangnya saja loh. Pada saat mereka dibolak-balikan di atas api neraka, baru mereka menjerit dan menyesal. Duh, kenapa dahulu enggak taat kepada Allah dan Rasulnya, malah taatnya kepada pemimpin-pemimpin yang menyesatkan kami. Itu kata mereka. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab mulai 64 sampai 67. Inna Allaha la'ana al-kafirin wa 'anda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyyan wala nasira yawma tuqallabu wujuhuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allaha wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adhalluna sabila. Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir dan menyiapkan bagi mereka neraka sa'ir. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, mereka tidak akan menemukan pelindung ataupun penolong di dalamnya. Pada hari itu wajah-wajah mereka dibolak-balikan di atas api neraka. Lalu mereka menjerit berteriak, aduh celaka kita, seandainya dulu kita taat kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak akan tersiksa begini. Seandainya dulu di dunia mereka taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak akan dapat azab dahsyat itu. Tapi karena mereka tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul, taatnya hanya kepada pemimpin yang menyesatkan. Lalu mereka berkata, ya Allah, kami dahulu mentaati pemimpin-pemimpin kami, pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang lurus. Menyesal tuh, ya. Tapi penyesalan tersebut tidak ada lagi manfaatnya, tidak bisa diulang, tidak bisa diperbaiki, waktu tidak bisa diputar kembali ke awal. Sudah yang ada tinggal apa? Penyesalan secara abadi. Itulah yang ketiga. Keempat, siapa lagikah orang-orang yang akan kekal di dalam neraka? Orang-orang munafik. Yang dimaksud munafik di sini munafik besar. Pada hakikatnya dia kafir. Munafik kan ada dua, munafik besar, munafik kecil. Munafik besar ini yang kafir. Munafik besar itu hatinya ingkar, hatinya kafir, hatinya enggak percaya kepada ajaran Allah Azza wa Jalla, tapi lahiriahnya menunjukkan keislaman, pura-pura keislamannya itu. Kau bisa pura-pura untuk meraih keuntungan dunia tentu saja. Kalau enggak Islam enggak akan untung. Kalau mau untung masuk Islam. Untung secara duniawi maksudnya. Karena kalau tidak Islam enggak akan didengar oleh kaum muslimin. Rugi kepepet dia, kepojok dia. Tidak dianggap. Tapi kalau masuk Islam menunjukkan keislaman yang luar biasa, orang-orang respect, dapat dukungan dia. Tapi dalam hatinya enggak percaya. Itu hakikatnya kafir. Itu nifak besar. Dan orang munafik seperti ini yang kekal dalam neraka selama-lamanya. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah 68. Kata Allah, wa'ada Allahul munafiqina wal munafiqat wal kuffara nara jahannama khalidina fiha hiya hasbuhum wala'anahumullah walahum azabun muqim. Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang munafik laki-laki dan munafik perempuan dan juga melaknat orang kafir. Allah dalam ayat ini mendahulukan orang-orang munafik daripada orang kafir. Karena orang munafik itu lebih berbahaya. Kalau orang kafir terang-terangan kekafirannya, terang-terangan permusuhannya, kita kan bisa waspada ya. Bisa hati-hati menghadapi orang itu. Tapi kalau orang munafik, pada hakikatnya dia kafir tapi pura-pura Islam, kita enggak sadar ada musuh dalam selimut. Dan itu lebih membahayakan, bisa menohok dari belakang, bisa menyalip di tikungan, ya bisa menggunting dalam lipatan. Pokoknya merugikan kaum muslimin. Makanya didahulukan karena lebih besar dosanya daripada orang kafir. Allah menyatakan, Allah menyediakan bagi orang-orang munafik laki dan perempuan dan orang-orang kafir neraka jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, itulah balasan bagi mereka. Allah melaknat mereka dan bagi mereka azab yang tidak berkesudahan. Azab yang abadi. Nah, dan orang-orang munafik ini disiksa di azabnya berada pada level atau tingkatan neraka yang paling bawah. Kita tahu bahwa neraka itu bertingkat-tingkat. Nah, kemudian yang paling bawah itu yang diisi penuh dulu. Setelah yang paling bawah diisi penuh, baru ditutup. Yang paling bawah itu orang-orang munafik. Yang siksanya paling hebat, paling dahsyat. Ditutup, baru level kedua. Diisi lagi, sampai penuh, ditutup lagi. Bayangkan, tidak ditutup saja, itu panas api dan hawanya luar biasa. Ini ditutup. Kata orang Sunda mah, ngelekep. Saya enggak tahu bahasa Indonesianya ngelekep apanya. Panasnya itu mulek di dalam. Mulek juga enggak ada bahasa ini sih. Ngelekap itu hawa panasnya apa? Tertahan di dalam. Tidak ada celah lubang sedikit pun tempat keluarnya hawa panas. Enggak. Terus di dalam. Level paling bawah ditutup, setelah penuh diisi. Level kedua sudah penuh, ditutup lagi. Terus level ketiga diisi. Terus sampai level paling tinggi. Paling tinggi berarti paling enteng azabnya. Paling bawah berarti paling hebat siksanya. Yang paling bawah itulah diisi oleh orang-orang munafik besar. Allah berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada dalam darak terendah. Darak itu tingkatan. Level terendah, tingkatan terendah yang paling bawah di dalam neraka. Dan itu azabnya paling dahsyat. itulah munafik besar. Hakikatnya dia kafir. Walaupun dia menampakkan keislaman, dia sholat, dia saum Ramadan, dia mungkin haji juga, dia mungkin bagi-bagi uang juga, tapi dalam hatinya dia memusuhi kaum muslimin. Islam dan kaum muslimin dia benci, ya. Itu jenis munafik yang pertama, munafik besar. Kedua, munafik kecil. Munafik kecil mah masih muslim, dia meyakini kebenaran Islam. Kalau dia sholat, sholatnya dengan sebenar-benarnya. Ya ikhlas karena Allah, ya mungkin juga khusyuk. Ya mungkin mutaba'ah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang ini memiliki ciri khas yang dimiliki oleh orang munafik. Amalan-amalan, karakter, sifat yang menjadi ciri khas orang-orang munafik. Empat cirinya. Dalam satu hadis disebut tiga, dalam hadis lain disebut empat. Yaitu kalau berbicara, dusta. Kalau janji, ingkar. Kalau diamanati, khianat. Kalau bertengkar, berselisih, curang. Empat, siapa yang memiliki keempat-empatnya, dia munafik murni. Maksudnya munafik kecil. Kalau orang itu hanya memiliki satu atau dua dari ciri-ciri munafik ini, berarti dia memiliki kadar kemunafikan sesuai dengan sifat yang dimilikinya. Nah, ada enggak keempat sifat tadi dimiliki oleh kaum muslimin yang benar-benar keislamannya? Ada orang muslim yang suka bohong? Bukan ada, kayaknya jauh lebih banyak daripada yang jujur. Ada enggak orang muslim tapi kalau janji ingkar? Banyak. Ada enggak kalau orang muslim kalau diamanati khianat? Banyak. Dikhianati jabatan, diamanati jabatan, khianat semua itu umumnya begitu, ya. Diberikan kekuasaan, banyak yang korupsi, tidak amanah dengan titipan yang diberikan kepada dia, ya seperti itu muslim. Orangnya muslim, suka sholat, suka. Yakin enggak dia dengan keislaman dia? Dia yakin Islam itu benar. Sudah ke haji, ya. Tapi memiliki karakteristik munafik yang empat tadi, maka itu nifaq kecil. Orangnya tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Walaupun munafik kecil, jangan tertipu dengan kata kecilnya. Kecil kemunafikannya, tapi dosanya besar. Nah, orang ini tidak diancam dengan neraka yang paling bawah. Tapi jelas diancam dengan neraka, tapi tidak dengan level yang paling bawah, ya. Inilah golongan keberapa? Keempat. Kelima yang terakhir. Apa dosa yang menyebabkan seseorang kekal dalam neraka? Takabur. Sombong. Bahasa kita takabur itu gumede. Takabur itu merasa diri besar padahal kecil. Gumede kan gitunya. Merasa diri gede padahal kecil. Gumasep ngerasa diri kasep padahal butut. Gumelis ngerasa diri gelis padahal goreng patut. Kan gitu ya? Takabur, merasa diri besar. Padahal kecil. Sifat takabur adalah sifat yang umumnya dimiliki oleh para penghuni neraka. Para penghuni neraka semuanya memiliki sifat takabur. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf 36, وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Kata Allah, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan mereka takabur terhadap ayat-ayat kami. Tidak mau melaksanakan ayat-ayat Allah, perintah Allah. Takabur. Mereka itu adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim menetapkan satu bab yang khusus membahas masalah ini. Diberi judul bab An-naru yadkhuluha al-jabbarun wal jannah yadkhuluha al-du'afa. Bab yang menerangkan neraka akan dimasuki oleh orang-orang sombong, oleh orang-orang yang arogan, yang takabur, yang diktator. Sedangkan surga akan dimasuki oleh orang-orang yang lemah. Para du'afa, para fakir dan para miskin. Bahkan ada dialog dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, hadisnya diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda, "Anna nara qalat," bahwa neraka berbicara. Kita sudah terangkan neraka itu bisa bicara. Al-Qur'an menjelaskan, hadis juga menerangkan. Di antara ayat Al-Qur'an yang menjelaskan neraka bisa berbicara, Allah berfirman dalam surah Qaf, "Yauma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal mim mazid." Kata Allah, di hari kiamat nanti kami bertanya kepada neraka, "Apa kamu sudah penuh?" Ditanya begitu, neraka menjawab, "Hal mim mazid," masih ada tambahan enggak? Berarti masih apa? Masih kosong, masih ada enggak tambahan? Neraka menjawab, neraka bisa bicara. Dalam hadis juga ini neraka bicara, kata neraka, "Yadkhulunil jabbarun wal mutakabbirun." Yang akan memasuki aku adalah jabbarun dan mutakabbir. Jabbarun itu para penguasa diktator yang sombong dengan kekayaannya dan zalim kekuasaannya dan zalim kepada orang-orang lemah. Orang-orang yang tidak suka udah dihajar, ditangkap, dihukum, alasannya bisa dicari nanti. Jabbarun. Dan yang mutakabbir, orang-orang yang takabur, yang sombong. Dalam riwayat lain, masih riwayat Imam Muslim, "Urithu bil mutakabbirina wal jabbarin." Aku diwariskan kepada orang-orang yang jabbarin dan takabur. Itu kata neraka. Aku akan diwariskan kepada orang-orang yang sombong dan orang-orang yang diktator. Makna diwariskan, mereka akan masuk ke dalam neraka tersebut. Berfirman Allah Azza wa Jalla kepada neraka, "Anti azabi u'adzibu biki man asya." Hai neraka, kamu itu adalah azabku. Aku mengazab siapa saja yang aku kehendaki dengan dirimu. Ini tentang apa? Tentang neraka. Adapun ahli surga berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbirukum bi ahli al-jannah kullu dha'ifin mutadha'if, law aqsama 'ala Allahi la barra. Ala ukhbirukum bi ahli an-nar kullu 'utullin jawadhin mutakabbir." Mau enggak aku kabarkan kepada kalian tentang para ahli surga? Yaitu orang-orang yang lemah, orang-orang du'afa, orang-orang fakir, orang-orang miskin, rakyat jelata, rakyat masyarakat yang termarjinalkan, yang memiliki status sosial yang rendah, yang tidak dianggap orang. Nah yang kaya begitu tuh, karena yang kaya begitu mah hisabnya enteng, rendah, mudah. Dan rata-rata dosanya banyak berguguran karena banyak sering menjadi objek kezaliman yang kaya dan kuat. Sering dihina, ya. Sering dizalimi, sering ditipu, sering diinjak-injak. Dizalimi itu untung sebenarnya. Orang yang dizalimi apa? Gugur dosanya. Pahala dapat, ya. Doanya mujarab, dikabul. Jadi dosa banyak berguguran, pahala banyak didapatkan oleh orang-orang yang lemah. Makanya lebih mudah ke surganya. Hisabnya enteng. Apa yang mau dihisab? Gak punya apa-apa. Tapi orang kaya dan orang yang berkuasa yang takabur, wah kekayaannya dihisab. Kekuasaannya dipakai apa? Itu dihisab. Terus karena kezolimannya dia banyak membagi-bagi pahala. Kan bisa pahala dibagi? Iya, setiap kejahatan kepada orang lain, hakikatnya memberi pahala kepada korban kejahatannya. Nih, pahala kamu, saya untuk kamu. Sini dosa kamu untuk saya. Gitu tuh. Oleh karena itulah, maka makin kaya, makin berkuasa. Tapi zalim takabur, makin bahaya dia. Pahala habis, dosa numpuk. Makanya neraka bagian mereka tuh. Kata ahli surga, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ahli surga itu orang-orang yang lemah, orang-orang fakir dan miskin. Seandainya dia bersumpah mengatasnamakan Allah, pasti sumpahnya kejadian tuh. Kalau orang-orang yang dizalimi, orang miskin, orang fakir, orang lemah bersumpah, kena itu nanti sumpahnya. Doanya dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Lalu kata Nabi alaihi salatu wasallam, mau enggak aku kabarkan kepada kalian para ahli neraka? Kullu utullin jawadin mustakbir. Orang yang merasa tinggi, orang yang keras, yang jahat, dan orang yang takabur. Jahat kepada sesama manusia. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Yang ini sesuai dengan apa yang Allah terangkan dalam Al-Quran, dalam beberapa ayat. Contoh dalam surah Az-Zumar 60, Allah berfirman, alaysa fi jahannam mathwal lil mutakabbirin. Bukankah jahannam itu tempat yang pantas untuk orang yang takabur? Dalam Al-Qur'an, dalam surah yang lain, surah Al-Ahqaf ayat 20, Allah berfirman, falyawma tujzauna 'adzabal hun bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqq. Kata Allah Azza wa Jalla, pada hari ini kalian akan dibalas dengan azab yang hina karena dahulu kalian takabur di muka bumi tanpa alasan yang benar. Karena takabur di muka bumi, diazab dengan azab yang hina. Dalam surah An-Nazi'at ayat 37, ayat 37 Allah berfirman, fa'amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang yang togo, togo ini bertindak melewati batas syariat dan biasa dilakukan oleh orang yang kuat, orang kaya, orang yang berkuasa, orang yang sombong. Fa amma man togo, adapun orang yang togo, berbuat berlebih-lebihan. Wa atharal hayatad dunya, dan dia lebih mementingkan kehidupan dunia daripada akhirat. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka jahimlah tempat menetap dia. Itulah lima karakter yang dimiliki oleh orang-orang yang akan menjadi penghuni neraka jahannam secara abadi. Pertama, syirik dan kufur. Kedua, tidak melaksanakan syariat yang diwajibkan. Ketiganya, mentaati pemimpin-pemimpin yang zalim. Keempatnya, munafik. Dan yang kelimanya adalah takabur. Ya, insya Allah nanti kita akan jelaskan beberapa dosa yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin yang menyebabkan mereka masuk neraka walaupun tidak abadi, ya, hanya sementara insyaallah. Ya, untuk pagi ini cukup sampai di sini, sisa waktu yang ada kita gunakan untuk tanya jawab. Kepada Muzain di studio dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Silakan Muzain. Pemberian materi tadi. Maaf. Syukran Ustaz atas penyampaian materi kajian di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk selanjutnya kami persilakan kepada para pendengar dan juga para pemirsa untuk bertanya secara langsung kepada Al-Ustaz mengenai materi kajian yang tadi dibahas oleh Ustaz. Sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Kalau Fik Ustaz. Fik Barakallah. Oh, tanya nih tentang gelar radhiyallahu an. Iya. Putus Pak Taufik di Tasik gitu. Bertanya tentang gelar radhiyallahu an. Itu bukan gelar, tapi doa. Doa. Saya belum bisa menangkap pertanyaannya karena keburu terputus ya. Radhiyallahu anhu itu doa. Artinya semoga Allah meridhoinya. Dan itu biasanya diucapkan kepada para sahabat. Ketika kita menyebut nama sahabat, kita ikuti dengan radhiyallahu anhu. Berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya, ya. Kenapa? Karena perintah Allah dalam Al-Qur'an. Allah berfirman dalam banyak ayat, di antaranya surah At-Taubah ayat yang ke-100, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, berarti sahabat ya. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Jadi ini doa. Apakah khusus kepada para sahabat? Tidak. Seluruh orang muslim, orang mukmin yang taat, Allah ridhai. Sebagaimana dalam beberapa ayat. Di antara tentang Hizbullah. Allah menyatakan, radhiyallahu anhum wa radu'an ulaika Hizbullah. Ala inna Hizballahi humul muflihun. Itu dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat yang ke terakhir, ayat 22 ya. Orang-orang mukmin. Nah, juga dalam surah Al-Barriyah ayat yang terakhir, Jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar dan seterusnya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Oleh karena Radio Tarbiyah Sunnah 1476 kHz.